Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian dari kitab Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid karya Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ba'li rahimahullahu taala, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang kitabus shalah, ya, tentang hukum wajibnya salat, kemudian azan dan iqamah, kemudian lanjut lagi dengan syarat-syarat sah salat. Ya, beberapa syarat sah salat kita bahas, kemudian rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, ya, sunnah-sunnah salat, makruh-makruh salat, itu semua kita bahas alhamdulillah. Kemudian setelah itu pembahasan tentang sujud sahwi, maka insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang salat-salat sunnah. Penulis berkata, afdalu tatawwu'il badan ba'dal jihadi wal ilmi salatu tatawwu'. Amalan sunnah yang dilakukan oleh anggota tubuh yang paling afdal setelah jihad dan setelah ilmu itu adalah salat sunnah, salatut tatawwu atau salat sunnah. Dari kalimat ini kita mendapatkan kesimpulan yang pertama adalah amalan yang paling afdal, amalan badan yang paling afdal adalah jihad, al-jihadu fi sabilillah. Tetapi tentunya yang dimaksud jihad di sini adalah jihad syar'i, bukan jihad yang asal-asalan, bukan jihad yang serampangan, bukan jihad yang itu hanya sekedar klaim jihad oleh orang-orang khawarij atau teroris. Maka yang dimaksud jihad di sini tentunya adalah jihad syar'i yang dilaksanakan bersama ulil amri, bukan ya melawan ulil amri yang sah. Kemudian setelah jihad, ilmu, yakni mengajarkan, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, ya, itu adalah amalan badan yang utama setelah jihad. Kemudian setelah itu baru salat sunnah. Mengapa salat sunnah? Karena jenis amalan ini adalah salat. Sementara salat tersebut, ya, amalan salat itu adalah, ya, salat fardu maksudnya itu adalah amalan yang paling utama, ya. Dia adalah rukun kedua dari rukun Islam, ya, setelah syahadat la ilaha illallah kemudian menegakkan salat. Maka karena salat fardu itu adalah, ya, memiliki keutamaan, memiliki posisi yang sangat penting, dia adalah rukun kedua dari lima rukun Islam, maka sunnahnya, sholat sunnahnya itu menempati, ya, amalan-amalan sunnah, ya, diantara amalan sunnah yang paling utama. Dan di sini penulis sebutkan setelah jihad kemudian ilmu. Mengapa jihad yang diletakkan pertama kali? Ya, Imam Ahmad rahimahullah beliau menjelaskan, la a'lamu syai'an ba'dal fara'id afdala minal jihad. Aku tidak mengetahui, ya, amalan yang lebih utama daripada sholat fardu kecuali jihad. Ya, tentunya dengan catatan tadi, jihadnya adalah, ya, amalan jihad yang benar, yang memenuhi syarat dan, ya, tidak ada penghalang-penghalangnya. Memenuhi syarat dan tidak ada penghalangnya. Kalau salah satu syarat atau bahkan beberapa syarat tidak dipenuhi, maka, ya, amalan jihadnya tidak akan sah. Kalau ada penghalang, salah satu penghalang, maka amalan jihadnya tidak akan sah. Dia bukan mati syahid tapi mati sangit. Baik, kemudian penulis berkata, tapi ya sebelum kita lanjut, bukan yang dimaksud ketika para ulama menyebutkan bahwa amalan yang paling utama adalah, ya, kaza wa kaza, ya, amalan ini, amalan itu. Bukan berarti kita membatasi hanya pada amalan yang disebutkan paling utama tersebut. Bukan berarti kemudian kita hanya berjihad tapi tidak menimba ilmu. Bukan berarti kita hanya menimba ilmu tetapi tidak melakukan sholat sunnah. Ya, maka ini adalah pemahaman yang salah. Kaidah yang benar adalah secara jenis amalannya, na'am, ada keutamaan. Yakni hukum asalnya adalah amalan yang ini secara jenisnya ini lebih utama daripada amalan yang ini. Yang amalan yang ini secara jenisnya lebih utama daripada amalan yang itu. Akan tetapi dalam beberapa kasus tertentu, ya, amalan sunnah, amalan yang disebutkan dia kurang utama daripada yang lain dalam kondisi tertentu atau dalam waktu tertentu bisa jadi lebih utama. Ya, seperti contohnya misalkan di sini ilmu disebutkan lebih utama daripada sholat sunnah. Akan tetapi kalau kita berada dalam posisi misalnya waktu sebelum subuh misalnya. Waktu sebelum subuh kita memiliki dua pilihan, antara tetap belajar ilmu syar'i atau sholat qobliyah subuh. Maka jawabannya adalah lebih utama sholat qobliyah subuh. Karena menuntut ilmu bisa dilakukan ba'da sholat subuh. Sedangkan sholat qobliyah subuh waktunya adalah sebelum subuh. Sebelum sholat subuh maksudnya. Baik. Maka itulah mengapa Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanya amalan apa yang paling afdol, maka jawaban beliau berbeda-beda. Ya, para ulama menjelaskan mengapa jawaban beliau berbeda-beda. Jawabannya adalah karena beliau SAW terkadang menyebutkan secara mutlak, yakni ini secara jenisnya memang ini lebih utama. Terkadang beliau mengaitkan dengan kondisi penanya. Untuk kondisi antum, maka walaupun tidak disebutkan di hadis, akan tapi ya itulah ijtihad para ulama ketika mereka menggabungkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan amalan yang paling afdol berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Yakni Nabi Muhammad SAW menyebutkan hadis-hadis tersebut ketika beliau ditanya. Ketika beliau ditanya oleh seseorang, jawabannya beliau demikian. Ketika beliau ditanya oleh orang lain, jawaban beliau lain lagi. Maka ini menunjukkan bahwa ini bisa jadi dan itulah yang benar. InsyaAllah ta'ala tergantung kondisi masing-masing orang. Ya, tergantung kondisi masing-masing orang. Kemudian penulis berkata wa akatuha kusufun fastisqaun. Salat sunnah, di antara salat sunnah, maka salat sunnah yang paling ditekankan wa akaduha. Salat sunnah yang paling ditekankan adalah salat kusuf. Ya. Mengapa salat kusuf adalah salat yang paling ditekankan? Apa itu salat kusuf? Salat gerhana. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk sholat kusuf dan beliau setiap sebabnya ada, maka ya beliau selalu sholat. Setiap sebabnya ada, apa itu sebab? Sesuatu yang kalau sesuatu itu ada, maka hukumnya ada. Kalau ini tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Sebab dari sholat kusuf apa? Sebab dari sholat gerhana apa? Gerhana. Ya, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Maka setiap ada sebab, Nabi Muhammad SAW melakukan ya hukum yang terkait dengan sebab tersebut. Setiap ada gerhana, maka Nabi Muhammad SAW selalu melakukan sholat gerhana. Jadi setiap ada sebab ini, maka Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakan sholat tersebut. Ini menunjukkan bahwa ini itu mengapa penulis berkata di sini sholat sunnah yang paling ditekankan adalah sholat kusuf, yaitu sholat gerhana. Kemudian setelah sholat gerhana, sholat istisqa, yaitu sholat dalam rangka ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta diturunkannya hujan. Mengapa ini urutannya yang kedua? Karena sholat ini disyariatkan ya secara berjamaah, sehingga mirip sholat fardu. Itu sholat istisqa. Dan karena ini adalah ya kondisi di mana kaum muslimin membutuhkan air, membutuhkan rahmat dari Allah, yakni berdoa meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan, supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Jadi ini di antara salat yang paling ditekankan, urutannya nomor 2 setelah kusuf. Mengapa disebut nomor 2? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak selalu melakukan salat ini setiap ada sebabnya. Ya, setiap ada sebabnya. Yakni sebab disyariatkannya sholat istisqa adalah ketika paceklik ya. Itu kata yang benar ya, paceklik. Atau sulit susah air gitu ya. Itu sebab disyariatkannya sholat istisqa. Tetapi ya, setiap sebab itu ada, Nabi Muhammad SAW tidak selalu melakukan. Ya, inilah definisi amalan sunnah. Ya, tidak harus selalu dilakukan ketika sebabnya ada. Ya, maka ini berbeda dengan sholat kusuf. Sholat kusuf ya, itu dia termasuk, na'am, dia tetap termasuk tetap salat sunnah, akan tapi setiap sebabnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya. Walaupun sebagian ulama ada yang berkata bahwa salat kusuf itu wajib. Na'am. Itulah mengapa sebagian ulama menyebutkan untuk standar penentuan mana sholat sunnah yang paling utama, di antara standarnya adalah, atau standar utamanya adalah, mana sholat yang diperselisihkan hukumnya. Apakah dia sholat sunnah atau sholat wajib. Sholat kusuf itu diperselisihkan hukumnya. Dia ada sebagian yang berkata wajib. Ala kulli hal, di kalangan, yakni di mazhab Hambali, dan menurut kitab ini, sholat kusuf itu adalah sholat sunnah. Nah, memang ada perselisihan para ulama dalam masalah ini. Ya. Kemudian setelah sholat kusuf dan sholat istisqa, baru sholat tarawih. Fatarawihu fawitrun. Setelah itu sholat tarawih, mengapa ini urutannya setelah sholat istisqa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak, ya, selalu melaksanakan sholat tarawih. Tidak selalu melaksanakan sholat tarawih dalam rangka, ya, khawatir beliau, kalau beliau merutinkannya maka, ya, amalan ini akan diwajibkan. Akan tapi dia menepati urutan ketiga tarawih itu setelah istisqa karena, ya, disyaratkan berjamaah sehingga menyerupai sholat fardu. Alasan yang sama dengan sholat istisqa, ya. Tapi sholat istisqa lebih dikedepankan karena sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, sholat istisqa itu adalah sholat ketika sedang kaum muslimin sedang dalam kondisi, ya, yang kesusahan dan sangat yakni membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diturunkannya hujan. Kemudian fawitrun, sholat witir. Ya, maka sholat witir itu urutannya adalah yang keempat setelah sholat tarawih. Karena kalau sholat tarawih disyaratkan secara berjamaah, akan tetapi sholat witir itu, ya, pada asalnya sholat yang dilakukan secara sendirian. Kecuali kalau sholat witir itu dilakukan setelah sholat tarawih, maka sholat witir dilakukan secara berjamaah juga, mengikuti sholat tarawih. Ya, kan, tapi, ya, sholat witir itu dilakukan secara sendirian. Kemudian penulis membahas tentang, ya, sedikit tentang witir di sini. Jadi sholat witir itu hukumnya, ya, sunnah karena dia dimasukkan dalam posisi di sini, ya, sholat sunnah. Dalam pembahasan ketika membahas sholat sunnah. Jadi sholat kusuf sunnah, sholat istisqa sunnah, sholat tarawih sunnah, sholat witir juga sunnah. Akan tapi sholat witir sunnahnya sangat ditekankan. Ya. Akan tapi sholat witir itu sangat ditekankan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan sholat witir baik, ya, dalam kondisi mukim ataupun dalam kondisi musafir. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu, ya, melakukan salat witir. Akan tapi itu tidak wajib. Ya, akan tapi ini bukan amalan yang wajib. Kemudian penulis berkata wa aqalluhu raq'atun wa aktsaruhu 11 wa adnal kamali 3 bi salamain wa yujuzu bi wahidin sardan. Rakaat minimum dari salat witir itu 1 rakaat saja. 1 rakaat kemudian salam langsung. Kemudian yang terbanyak dari sholat witir adalah 11 rakaat, ya. Kemudian adnal kamal, batas disebut amalan sempurna dalam melakukan sholat witir, batas terendahnya adalah 3 rakaat. Kalau yang paling banyak 11 rakaat, ini yang paling utama, yang paling yakni yang paling akmal, yang paling lengkap begitu, ya, 11 rakaat maksimum. Tetapi disebut kamal, disebut lengkap atau sempurna, batas bawahnya adalah 3 rakaat. Mengapa sholat witir itu 1 rakaat berbeda dengan sholat-sholat sunnah lainnya misalnya? Ya, ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili masna masna." Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. "Fa idza khasyi ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan dutiru lahu ma qad shalla." Kalau misalnya kalian itu takut tidak bisa bangun subuh, maka salatlah satu rakaat yang itu membuat ganjil salat-salat yang telah kalian lakukan sebelumnya. Jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu rakaat dalam rangka membuat ganjil. Itulah mengapa disebut kemudian salat witir. Witir maknanya ganjil. Ya, maka enam. Ini mengapa salat witir itu disyaratkan jumlah rakaatnya ganjil. Yang paling minimum satu rakaat. Kemudian yang paling banyak adalah 11 rakaat. Ya. Karena Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat antara salat Isya dan salat subuh itu sebanyak 11 rakaat. Beliau salam di setiap 2 rakaat, kemudian beliau witir dengan satu rakaat. Maka yang terbanyak adalah 11 rakaat. Akan tetapi adnal kamal, batas terbawah dari amalan melakukan salat witir yang disebut sempurna begitu ya, batas bawahnya adalah 3 rakaat. Nah, 3 rakaat ini bisa dilakukan dengan dua cara. Dengan dua cara. Cara yang pertama adalah cara yang paling banyak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan cara kedua ya dilakukan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak sebanyak cara yang pertama. Cara yang pertama itu adalah dengan melakukan salat witir 3 rakaat dengan 2 salam. Itu berarti apa? 2 rakaat pertama dilakukan kemudian salam, kemudian baru berdiri lagi 1 rakaat terakhir untuk salam. Satu rakaat terakhir kemudian salam ya. Afwan, ana tidak bermaksud 1 rakaat untuk salam ya, afwan. Jadi 2 rakaat kemudian salam, 1 rakaat kemudian salam, bukan untuk ya. 1 rakaat kemudian salam. Maka itu cara pertama, cara yang paling banyak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu cara kedua ya, disyaratkan juga karena disebutkan di riwayat hadis, akan tetapi lebih jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukannya dengan 1 kali salam saja. Yajuzu biwahidin sarda. Ya, yaitu melakukan salat witir 3 rakaat 1 kali salam saja, akan tetapi sardan. Apa yang dimaksud dengan sardan? Yang dimaksud dengan sardan itu tidak perlu tasyahud awal di akhir rakaat kedua. Yani salat rakaat pertama kemudian bangkit lagi salat rakaat kedua, kemudian tanpa tasyahud awal langsung bangkit lagi ke salat rakaat ketiga, kemudian setelah itu salam. Tentunya tidak perlu sujud sahwi karena ya memang bukan memang bukan tata caranya sebagaimana disebutkan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau salat witir tidak tasyahud awal ya, ketika dia meniatkan ini 3 rakaat memang meniatkan ingin 1 kali salam, maka yakni itu berarti tidak perlu sujud sahwi ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sardan, sehingga melaksanakan salat witir 3 rakaat dengan 1 salam ini akan berbeda dengan ya salat maghrib. Ya, akan berbeda dengan salat maghrib. Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang agar kita ketika kita melakukan salat witir 3 rakaat maka jangan di ya samakan dengan maghrib. Maka bagaimana ketika salat maghrib? Ketika kita salat maghrib 3 rakaat 1 kali salam di akhir, kemudian setelah akhir rakaat kedua, pada akhir rakaat kedua kita tasyahud awal, itu tata cara salat maghrib. Maka ketika ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melarang untuk menyamakan witir dengan maghrib tersebut, maka itu berarti ya kita tidak perlu duduk tasyahud awal. Kemudian penulis berkata, wa waqtuhu ma bainal isya'i wal fajr. Waktu pelaksanaan salat witir adalah antara isya dengan subuh. ya, antara Isya dengan subuh. Dan para ulama menjelaskan walaupun yang dimaksud antara Isya ini antara sholat Isya, yakni setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya sampai masuknya waktu subuh. Setelah sholat Isya sampai masuknya waktu subuh. Waktu awalnya adalah setelah sholat, patokannya sholat, yakni sholat Isya. Waktu akhirnya adalah masuknya waktu, waktu sholat. Yang bukan, patokannya bukan sholat subuh, tapi masuknya waktu subuh. Adapun ya patokan awal tadi bukan masuknya waktu sholat Isya, akan tapi sholat Isya itu sendiri. Bedakan hal ini ya. Jadi sholat witir itu waktunya adalah setelah sholat Isya dilakukan sampai masuk waktu subuh. Bahkan para ulama menyebutkan walaupun seseorang itu melakukan sholat Isya di waktu maghrib dalam rangka jamak takdim. Kita belum membahas sholat jamak ya, tapi insyaallah semuanya sudah tahu sholat jamak. Apa yang dimaksud jamak? Apa yang dimaksud sholat jamak dan apa yang dimaksud jamak takdim? Apa yang dimaksud menjamak sholat dan apa yang dimaksud dengan jamak takdim? Nah, jadi walaupun sholat isya-nya dijamak takdim dengan maghrib, dikerjakan di waktu maghrib, maka setelah selesai mengerjakan sholat isya tersebut, disyariatkan, yakni sholat witir itu disyariatkan. Jadi, ya ini waktunya. Ya, mengapa waktunya ditentukan seperti ini? Karena perkataan yang kita bawakan tadi, perkataan Aisyah radhiyallahu anha, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat antara salat Isya sampai fajar, beliau itu salat 11 rakaat. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan, menyebutkan batasan waktu ini antara ini dan itu. Ini menunjukkan ini adalah waktu disyaratkannya salat witir. Akan tetapi tentunya lebih utama lagi kalau kita mengerjakan sholat witir itu ya di akhir malam. Ya, lebih utama lagi bagi kita kalau kita mengerjakan sholat witir di waktu malam. Yakni kita tidur dulu baru kemudian nanti bangun kemudian sholat witir begitu ya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW ya bersabda mengajarkan kepada kita kalau misalnya kita khawatir ya, kalau misalnya kita khawatir tidak akan bangun, seperti misalnya ini sudah ngantuk sekali misalnya ya, kemudian khawatir tidak akan yakni bangun nanti akhir malam, ini pasti bangunnya ketika masuk waktu subuh misalnya atau sebelum azan subuh tapi sedikit sekali waktunya enggak sempat misalkan ya, maka ya dia boleh untuk sholat witir sebelum tidur ya, tidak masalah. Akan tapi yang lebih utama adalah dia melakukan sholat witirnya tersebut di akhir malam. Kemudian penulis berkata wa yaqnutu fihi ba'da ruku'i nadban. Ya, disyariatkan atau disunnahkan untuk kunut ya pada sholat witir setelah ruku'. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menginginkan untuk mendoakan untuk seseorang atau mendoakan terhadap seseorang, mendoakan untuk seseorang maksudnya mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan terhadap seseorang maksudnya mendoakan keburukan ya untuknya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qanat ba'da ruku'. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunut setelah ruku'. Ya maka ini menunjukkan posisi kunut pada sholat witir ya, ini setelah rukuk. Maka apa yang dibaca ketika kunut? Penulis berkata fayaqulu jahron Allahumma inni nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni 'alaika al-khayra kullahu wa nashkuruka wa la nakfuruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli. Wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka al-jidda bil kuffari mulhik. Maka di sini ya ini bacaan yang disebutkan di hadis, ya salah satu bacaan kunut yang disebutkan di hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inna nasta'inuk, ya Allah aku meminta pertolonganmu, wa nastahdik meminta petunjukmu, wa nastaghfiruk meminta ampunanmu, wa natubu ilaik bertaubat kepadamu, wa nu'minu bika, yakni beriman kepadamu, wa natawakkalu alaik bertawakal kepadamu, wa nusni alaikal khaira kullah memuji kepadamu ya kebaikan seluruhnya, wa nashkuruka wa la nakfuruka, ya kami bersyukur kepadamu dan kami tidak kufur kepadamu, Allahumma iyyaka na'budu, ya Allah hanya engkaulah yang kami ibadahi, wa laka nusalli wa nasjud, hanya untuk engkau kami salat dan kami sujud, wa ilaika nas'a wa nahfid, dan hanya kepada engkaulah kami bersegera melakukan amalan, narju rahmatak kami berharap rahmatmu, wa nakhsha adzabak dan kami ya takut terhadap azabmu, inna adzabakal jidda bil kuffari mulhik, sungguhnya azabmu yang pedih itu akan jatuh kepada orang-orang kafir. Ini doa kunut yang pertama. Doa kunut yang kedua, penulis sebutkan, Allahumma hdina fi man hadai, wa'afina fi man afai, wa tawallana fi man tawallai, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Ini insyaallah doa kunut yang sudah familiar ya seharusnya. Ya. Allahumma hdina fi man hadai. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk sebagaimana atau seperti orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Wa'afina fi man 'afait. Ya Allah, lindungilah kami, ya jagalah kami sebagaimana yang telah orang-orang yang telah Engkau lindungi atau telah Engkau jaga. Wa tawallana fi man tawallait, dan yakni sayangilah kami sebagaimana orang yang telah Engkau sayang. Wa barik lana fi ma a'tait, berkahilah untuk kami pada hal-hal yang telah Engkau berikan untuk kami. Wa qina syarra ma qadait, lindungilah kami dari keburukan apa-apa yang telah Engkau tetapkan. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, sesungguhnya Engkau yang menetapkan tetapi tidak ada sesuatu yang menetapkan untukmu. Sesungguhnya Engkau yang menetapkan untuk makhlukmu dan tidak ada satupun yang menetapkan untukmu. Innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya tidak akan terhinakan orang-orang yang Engkau tolong, orang-orang yang Engkau orang-orang yang Engkau tolong, yakni orang-orang yang Engkau berwala. Tawalait yakni manwalait, yakni ini satu makna dengan satu akar kata dengan wala yang bisa kita terjemahkan secara bebas, ya tidak akan hina orang-orang yang Engkau tolong. Wala ya'izzu man adai, tidak akan berjaya orang-orang yang memusuhi Engkau. Tabarakta rabbana wa ta'ala, sesungguhnya maha suci Engkau ya Rabb kami, ya wa ta'ala, dan semoga Engkau yakni menyayangi kami. Nah, maka ini adalah di antara doa kunut yang disyaratkan untuk dibaca pada saat kunut witir. Kemudian doa yang lain yang disebutkan di hadis, penulis sebutkan di sini, Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi'afwika min uqubatik wa bika minka la nuhsi tsanaan 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan kepada ridha-Mu dari murkamu, meminta perlindungan kepada ampunan-Mu dari hukuman-Mu, meminta perlindungan kepada-Mu dari-Mu. Yani meminta perlindungan dari Allah kepada dari Allah Subhanahu wa taala, yakni meminta ampunan dari Allah ya dan meminta perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa taala. La nufsi sana'an 'alaik, kami tidak bisa menghitung pujian yang pantas, yang Engkau berhak dengan pujian tersebut. Anta kama asnaita 'ala nafsik, Engkau adalah sebagaimana ya yang Engkau puji untuk dirimu sendiri. Ini tidak bisa kita tidak bisa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian, jumlah pujian yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "La nuhsi sana'an 'alaik, anta kama athnaita 'ala nafsik." Ya. Kami tidak akan bisa menghitung ya pujian untukmu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau puji untuk dirimu sendiri. Kemudian penulis berkata, "Tsumma yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam," kemudian ya mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu 'ala Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu wa yu'minu ma'mumun wa yufridu munfaridun ad-dhamira. Tsumma yamsahu wajhahu biyadihi huna wa kharij as-salat. Sebelum kita lanjut, kunut itu di Hanabilah ya dinilai tidak disyaratkan untuk salat subuh. Ya, tidak disyaratkan untuk salat subuh. Kan tapi ya Syafi'i ya menilai bahwa disyaratkan untuk salat subuh. Maka ini di antara perbedaan pendapat yang muktabar di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat yang muktabar di kalangan para ulama. Naam. Sebagian ulama, ya ini kalau kita lihat, sebagian ulama mengatakan ini bid'ah. Yaitu melakukan kunut di sholat subuh itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang sahih misalnya. Itu di antara argumentasinya. Akan tetapi, ya kesahihan atau kedhaifan hadis yang berbicara tentang kunut itu muhtalafun fihi, diperselisihkan dengan perbedaan pendapat yang mu'tabar. Perbedaan pendapat yang mu'tabar. Jadi ada hadis-hadis tentang kunut, sebagian ulama menilai ini bisa dijadikan hujah, sebagian ulama yang lain menilai ini tidak bisa dijadikan hujah, karena derajatnya tidak kuat. Maka konsekuensi dari hal ini adalah, para ulama yang menilai bahwa hadis ini bisa dijadikan hujah, maka mereka akan berkata, oh ini disyaratkan untuk sholat subuh. Mereka lah Syafi'iyah. Sebagian ulama yang lain, misalnya Hanabilah dalam contoh kita, ya kita baca kitab Hanabilah sekarang, maka mereka berkata bahwa ini hadis-hadisnya tidak bisa dijadikan hujah, kunut untuk sholat subuh. Ya maka ini bid'ah. Itu perkataan mereka. Akan tapi kata bid'ah di sini tentunya jangan disamakan dengan kata bid'ah kalau kita sedang berbicara bid'ah Jahmiyah, bid'ah Khawarij, bid'ah Syiah, bid'ah Qadariyah, bid'ah Jabariyah dan seterusnya. Berbeda, bid'ah itu bertingkat-tingkat. Naam, bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah sebagaimana dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa yang dosa pembatal keislaman, ada dosa yang merupakan pengurang kesempurnaan keislaman atau pengurang kesempurnaan tauhid. Ya, jadi dosa bertingkat-tingkat. Tidak bisa kita samakan pelaku dosa A dengan pelaku dosa B, sementara dosa A dan dosa B itu berbeda tingkatannya, gitu ya. Tidak bisa kita samakan. Maka demikian pula istilah bid'ah. Sehingga ya walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa kunut di sholat subuh itu bid'ah, tidak boleh kita serta-merta membid'ahkan orang yang melakukan kunut di sholat subuh. Tidak boleh. Ya, karena ini perselisihan pendapat yang muktabar. Banyak sekali permasalahan lain yang sifatnya seperti ini. Banyak sekali permasalahan fikih lainnya yang sifatnya seperti ini. Ya. Bahkan ada sebagian orang yang ada, yakni ana pernah menelaah ya. Kalau tidak salah itu disertasi atau kalau tidak salah disertasi S3 ya. Dari seorang lulusan Timur Tengah ya, orang Arab. Beliau mengumpulkan pendapat-pendapat yang berbeda antara tiga orang masyayikh, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Dikumpulkan itu tebalnya disertasinya kalau tidak salah, kalau Anda tidak salah ingat ya. Seribuan ya, hampir 1000 atau lebih dari 1000 halaman. Hah? Masalah-masalah yang berbeda antara tiga orang syekh ini, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz sama Syekh Utsaimin. Jadi maksud ana adalah yakni sebagian orang itu mengikuti Syekh bin Baz, sebagian orang mengikuti Syekh Utsaimin, sebagian orang mengikuti Syekh Al-Albani. Maka kita harus menyadari bahwa Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin berbeda pendapat dalam ya banyak masalah. Jadi tidak boleh kita merasa bahwa tidak boleh ada prinsip apa-apa yang dikuatkan pendapatnya oleh tiga syekh ini itulah yang hak. Tidak bisa demikian ya. Kebenaran tidak bisa dinilai dengan orang ya, tapi kebenaran dinilai dengan dalil. Baik, tentunya ini bukan dalam rangka merendahkan Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, bukan dalam rangka demikian, tapi ini dalam rangka menjelaskan kaidah yang benar dalam masalah menilai ketika ada perbedaan pendapat, ya, dalam masalah kunut subuh misalnya, ini perbedaan pendapat yang mu'tabar. Apa yang harus kita lakukan dalam masalah yang seperti ini? Yang harus kita lakukan adalah pelajari pendapat yang ada, kemudian pelajari dalilnya, kemudian ambil pendapat yang dalilnya lebih kuat. Itu kalau kita mampu untuk menelaah sendiri. Kalau tidak mampu, ambil ulama yang pendapatnya lebih kita percayai, baru kita mengikuti pendapat tersebut. Ulama yang lebih kita percayai. Yakni misalkan kita selama ini belajar akidah dari Syekh bin Baz atau Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani, khalas, tidak masalah. Ambil pendapat mereka, tidak masalah. Bagus itu, ya. Kalau kita misalnya selama ini ya ternyata guru kita mengajarkan mazhab Syafi'i dan kita sudah yakni lebih percaya dan seterusnya, maka dalam masalah ini juga tidak masalah. Akan tetapi itu hanya bagi orang yang tidak bisa menilai dalil. Bagi orang yang sudah bisa menilai dalil-dalil, maka dia tetap harus mengikuti dalil, karena kebenaran itu dilihat dari dalil, bukan dilihat dari orang. Mengikuti orang yang lebih kita percayai itu adalah yakni uzur. Uzur karena kita tidak bisa menuju ke dalil langsung. Kalau kita sudah bisa menuju ke dalil langsung, tapi kemudian tetap mengikuti orang, ini berarti kita sebenarnya sudah bisa menelaah, tapi tetap taklid. Ini berarti apa? Sudah bisa makan nasi, tapi tetap makan babi. Itu ilustrasinya ya. Baik. Wayu'aminu makmum. Makmum mengamini, ya. Makmum mengamini ketika imam membaca doa kunut. Wayufridu munfaridun ad-dhamir, dan orang yang sholat sendirian, sholat witir sendirian, dia harus mengubah kata ganti di doa tersebut menjadi kata ganti untuk orang pertama. Allahumma hdina fiman hadait, diganti Allahumma hdini fiman hadait. Wa'afina fiman afait, diganti wa'afini fiman afait. Wa tawallana fiman tawallait, wa tawallani fiman tawallait. Dan seterusnya. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, yakni tetap harus menggunakan kata ganti jamak, jangan diubah jadi kata ganti tunggal. Kalau sholat sendirian, walaupun sholat sendirian tetap gunakan lafaz kata ganti jamak. Allahumma hdina, itu kata ganti jamak. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, ya, gitu ya. Kenapa? Karena dia berarti mendoakan dirinya dan mendoakan kaum muslimin. Makanya lebih afdol, ya. Kemudian tsumma yamsahu wajhahu biyadayhi huna wa kharijas shalah. Kemudian setelah sholat, kemudian setelah kunut pada sholat witir tersebut, kemudian dia mengusapkan tangannya ke wajahnya. Demikian pula dia mengusapkan tangannya ke wajahnya setelah sholat, setelah berdoa, walaupun itu di luar sholat. Jadi penulis menilai bahwa mengusap wajah setelah berdoa itu disyariatkan berdasarkan sebuah hadis yang disebutkan di Musnad. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau berdoa, beliau mengangkat tangannya kemudian mengusapkan wajahnya, mengusapkan tangannya ke wajahnya, ya, mengusap wajahnya dengan tangannya. Dan na'am, dalam masalah ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya menyebutkan bahwa ini tidak disyaratkan karena perkataan Imam Ahmad sendiri. Imam Ahmad berkata bahwa tidak ada hadis yang menyebutkan dalam masalah ini. Ya, jadi beliau menilai dhaif hadis-hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Jadi kembali ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Anda lebih cenderung pada pendapat yang kedua, ya. Walaupun tentunya kita harus tekankan ini adalah pendapat yang ada khilaf, ya, ada khilaf mu'tabar di situ. Karena kalau masalah seperti ini, seperti masalah kunut subuh tadi gitu kan. Bagaimana cara kita mencari al-haq, mencari pendapat yang hak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Gimana caranya kira-kira? Caranya adalah menilai derajat hadis. Ya. Kita harus tahu derajat hadisnya. Apakah hadisnya bisa dijadikan hujjah atau tidak bisa dijadikan hujjah? Nah, sekarang kita orang awam. Ya, kita orang awam dalam masalah jangankan memahami hadis, jangankan menilai hadis, memahami hadisnya saja itu kita awam. Betul tidak? Jangankan yakni menilai derajat hadis ini sahih atau dhaif, menilai menganalisa sanad, kemudian menganalisa apakah sanad ini mutarib atau munqati atau maqtu atau mudhal dan seterusnya. Kemudian ya pivot dari sanad ini rawinya adalah fulan ini thiqah sabat dan seterusnya. Kita tidak tahu hal itu. Jangankan itu, memahami lafaz hadisnya saja, jangankan meneliti sanad rawi, mengecek ada illah atau tidak ya dan seterusnya. Jangankan hal-hal yang rumit sekali seperti itu. Memahami hadisnya saja kita enggak paham gitu. Gimana coba? Maka ini menunjukkan bahwa yakni kita taklid. Ya, ujung-ujungnya adalah kita taklid. Kalau taklid maksudnya adalah kita tidak bisa menilai dalilnya, maka kita menuju orang yang lebih kita percayai. Nah, orang yang prakteknya seperti ini, kita memilih pendapat karena kita lebih percaya ulama fulan, beliau berfatwa begini, ya sudah kita ikuti. Kalau faktanya adalah seperti ini ya Mas Ayah, antum harus tahu diri, jangan kemudian menghujat orang lain yang berpendapat berbeda. Betul tidak? Jangan menghujat orang lain yang berpendapat berbeda dalam masalah ini. Ya, dalam masalah ini. Jadi harus tahu diri, harus punya cermin banyak di rumah masing-masing. Baik, kemudian penulis berkata, war rawatibul muakkadatu asrun. Salat sunnah rawatib yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, itu ada 10. Rakaatani qabla dzuhur, wa rakaatani ba'daha, wa rakaatani ba'dal maghrib, wa rakaatani ba'dal isya, wa rakaatani qoblal fajr. Salat sunnah rawatib ada 10. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu jumlahnya 10, ya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, yakni sebelum salat subuh. Maka ini ada 10 rakaat. Sebagian ulama berpendapat ada 12, ya, ada 12. Mengapa 12? Karena setelah zuhur atau sebelum zuhur itu ada 4 rakaat, ya. Sebelum zuhur itu ada 4 rakaat. Jadi jumlahnya 12. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi beliau berlandaskan pada hadis man shallat sanataini 'ashara raka'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang melakukan salat 12 rakaat pada waktu siang dan malam, maka akan dibangun untuknya rumah di surga. Ya, maka ini jumlahnya 12 disebutkan di hadis ini. Ya, kemudian di riwayat yang lain disebutkan arba'an qabla dzuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Maka itu mengapa kemudian disebutkan jumlahnya memang 12 sebelum zuhur, bukannya 2 tapi 4. Tapi di sini ada khilaf, na'am, di kalangan para ulama. Sebagaimana disebutkan di sini, Hanabilah menilainya 10. Hanabilah menilainya 10. Anda lebih cenderung pada yang 12 karena memang ada hadis yang menyebutkan secara sorry, yakni ada pahala dari hal itu. Jadi ya, dan ala kulli hal mengerjakan 2 rakaat tambahan setelah kita mengetahui pahala yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, dibangunkan rumah untuknya di surga. Ini hadis di Sahih Muslim. Jadi yakni jangan kita sia-siakan. Itu poinnya, ya, jangan kita menyia-nyiakan. Kemudian penulis berkata wa akaduha al-fajr. Salat yang paling ditekankan, salat sunnah rawatib yang paling ditekankan adalah salat sunnah fajr, yakni salat qabliyah subuh. Itu yang paling ditekankan. Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asadda minhu ta'ahudan ala raka'atil fajr. Tidak ada sholat sunnah yang Nabi Muhammad SAW itu lebih disiplin untuk melakukannya kecuali sholat sunnah subuh. Kemudian setelah sholat sunnah subuh, yang utama sholat rawatib yang utama setelahnya, setelah sholat sunnah subuh, setelah sholat qabliyah subuh adalah sholat ba'diyah maghrib. Sholat ba'diyah maghrib. Kemudian baru setelah itu thumma sawa, kata penulis. Kemudian baru setelah itu keutamaan sholat-sholat sunnah rawatib yang lainnya baru sama. Jadi yang utama adalah sholat sunnah subuh, kemudian setelah itu sholat sunnah maghrib, sholat qobliyah subuh, kemudian sholat ba'diyah maghrib, kemudian sholat-sholat yang lain dari sholat sunnah rawatib itu tingkatannya sama setelahnya. Kemudian wa tarawihu 20 rakaatan bi Ramadan. Kemudian penulis masuk ke pembahasan sholat tarawih. Ini berarti dari tadi kita sudah bahas berapa kali, berapa jumlah sholat sunnah tadi. Sholat kusuf, sholat istisqa, sholat sholat tarawih, kemudian sholat witir, ya, kemudian sholat witir. Setelah itu, setelah sholat witir, kemudian sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah rawatib. Setelah sholat sunnah rawatib, baru sholat tarawih lagi dibahas, ya, secara lebih terperinci. Walaupun tadi sholat tarawih disebutkan secara isyarat saja, ya, ketika menyebutkan sholat-sholat sunnah yang paling utama, kusuf, gerhana, kemudian istisqa, kemudian tarawih, kemudian witir. Nah, di sini sholat tarawih itu 20 rakaat, kata penulis, ya, 20 rakaat. Karena inilah yang dipraktekkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sholat tarawih dilakukan 20 rakaat kemudian tambah witir, bisa 1 bisa 3. Ya, dan sholat tarawih itu disyaratkan di Ramadan, kemudian disyaratkan sholat secara berjamaah. Yusallimu min kulli thintaini bi niyatin awwala kulli rak'ataini. Di mana kita melakukan salam pada sholat tarawih setiap 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam dan seterusnya. Biniyatin awwala kulli rakaatain, dengan niat yang kita niatkan di setiap memulai mau sholat 2 rakaat tersebut. Jadi sebelum sholat 2 rakaat kita harus berniat, harus meniatkan ini sholat tarawih. Ya, kalau kita tidak meniatkan maka nanti khawatirnya jadi sholat sunnah mutlak saja. Ya. Wa waktuha baina sunnati isya'in wa witrin fi masjidin wa awwalul lail. Ya, afdal. Yutru ba'daha fi jama'. Waktu sholat tarawih itu antara sunnah isya dengan witir. Antara sunnah isya dengan witir. Sebelumnya, ya, sebelumnya. Atau ini mungkin dibahas. Naam, kita bahas sekarang, ya. Jadi tentang sholat tarawih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di masjid pada malam Ramadan, pada suatu malam di Ramadan, malam pertama. Kemudian orang-orang banyak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, yakni berjamaah, yakni mereka bermakmum di belakang beliau. Malam kedua demikian. Maka pada malam ketiga atau malam keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak keluar rumah padahal orang-orang sudah menunggu. Beliau baru keluar ketika subuh, kemudian beliau menjelaskan mengapa beliau tidak keluar semalam. Karena khawatir amalan ini akan diwajibkan. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak melakukan, tidak merutinkan jamaah sholat tarawih di masjid. Karena khawatir adanya penghalang. Karena adanya penghalang, yaitu apa? Kekhawatiran takut ini diwajibkan. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka kekhawatiran ini hilang karena wahyu tidak akan ada lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sehingga itulah mengapa kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengumpulkan manusia, ya, untuk sholat tarawih secara berjamaah di masjid di belakang Ubay bin Ka'ab, yakni imamnya Ubay bin Ka'ab. Dan Umar radhiyallahu anhu berkata, ni'matil bid'atu hadhih. Sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Yakni sholat tarawih yang berjamaah di masjid tersebut dilakukan secara berjamaah bersama-sama. Maka perkataan Umar radhiyallahu anhu, ya, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Bukan berarti beliau, ya, membolehkan bid'ah. Bukan berarti beliau membolehkan bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang haram untuk dilakukan karena sesuatu yang baru dan mengada-ngada dalam perkara agama. Tapi yang dimaksud bid'ah oleh beliau itu bid'ah dalam maknanya secara bahasa. Makna bahasa dari bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Ini makna bahasa dari kata bid'ah. Seperti kalau kita mendengar kata kijang. Antum kalau dengar kata kijang apa yang terbayang? Hewan atau mobil? Gitu ya. Nah, ketika terbayang hewan itu makna bahasa. Betul? Itu makna bahasa. Maka jadi ketika Umar radhiyallahu anhu jadi kaidahnya dalam masalah ini ya, kaidah dalam masalah ini adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilakukan setelah beliau wafat, setelah masa beliau gitu ya. Apakah itu adalah bid'ah? Jawabannya adalah belum tentu. Diperinci. Perinciannya adalah, anda ingat-ingat dulu kaidahnya. Perinciannya adalah kita harus melihat apakah Nabi Muhammad, mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan amalan tersebut ketika beliau masih hidup. Jadi kita harus tanya apa penyebabnya. Maka ada beberapa kemungkinan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, tidak melakukan amalan tersebut ketika beliau masih hidup karena misalkan ya tidak ada pendorongnya. Tidak ada pendorongnya untuk beliau melakukannya, makanya beliau tidak melakukannya. Contohnya apa? Contohnya adalah azan dengan mikrofon. Kita tanya, mikrofon apakah ada sudah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak ada, belum ada teorinya. Apalagi bendanya, belum ada. Tidak ada mikrofon di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 200 tahun yang lalu saja belum ada. Mungkin ya. Kita harus cek kapan mikrofon pertama kali diinvensi, ditemukan. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azan tidak menggunakan mikrofon di zaman beliau. Mengapa? Karena tidak ada pendorong. Yani tidak ada mikrofonnya aslan. Mikrofonnya saja enggak ada, gimana mau digunakan? Jadi beliau tidak melakukan azan dengan mikrofon. Kenapa? Karena tidak ada pendorong. Kalau kemudian nanti mikrofon ini ada di zaman setelah beliau wafat. Yani seperti yang kita lihat sekarang, kita sekarang mengenal ada yang namanya mikrofon. Maka apa hukumnya menggunakan mikrofon untuk azan? Apa hukumnya? Hukumnya adalah kembalikan kepada para ulama mustahidin, mereka yang beristihad. Kembalikan, merekalah yang beristihad. Hah? Ketika kemudian para ulama beristihad, ya ini boleh, tidak masalah. Bahkan para ulama menyebutkan misalnya Syekh Syathri, hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa itu diantara contoh ijma' yang terjadi di zaman ini. Yaitu bolehnya menggunakan mikrofon untuk azan. Sama untuk imam sholat ketika sholat zahr, ya, maghrib isya subuh. Jadi dikembalikan kepada para ulama mustahidin. Kalau mereka menilai ini boleh dilakukan karena sesuai dengan dalil-dalil umum. Naam, mikrofon tidak ada di dalil. Tidak ada kata mikrofon di dalil gitu ya. Tapi dia sesuai dengan kaidah umum. Kemudian para ulama beristihad dan berfatwa boleh untuk menggunakan mikrofon untuk azan, maka tidak masalah untuk menggunakannya. Kenapa? Ini hasil ijtihad para ulama. Para ulama di zaman ini, zaman kontemporer, yang mereka melihat langsung bagaimana mikrofon, bagaimana penggunaan mikrofon, mereka bisa beristihad dan seterusnya. Ya, apalagi kalau setelah para ulama beristihad, ternyata ijma, ternyata semua ulama bersepakat. Makin boleh-boleh lagi itu, makin lebih boleh lagi. Ya. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan amalan tersebut di zaman beliau karena ada penghalangnya. Contohnya adalah salat tarawih ini. Jadi beliau tidak melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid, tidak merutinkannya. Kenapa? Karena khawatir itu akan diwajibkan. Ada penghalang. Nah, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, setelah penghalang itu tidak ada, maka apa hukumnya melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu karena ada penghalang ini? Maka hukumnya adalah sama seperti yang barusan. Kembalikan kepada ulama mustahid. Kalau ulama mustahid menilai ini boleh, apalagi kemudian para ulama mustahid yang lain juga berpendapat sama sehingga terjadi ijma, ya ini berarti boleh dilakukan. Berarti boleh dilakukan. Nah, sekarang yang mengumpulkan orang-orang untuk kemudian rutin sholat berjamaah, tarawih berjamaah di masjid selama full satu bulan Ramadan, siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang lebih berhak untuk beristihad? Adakah orang setelah Abu Bakar, selain Abu Bakar, yang berhak beristihad selain Umar atau mendahului Umar? Ya, ini Umar radhiyallahu anhu, kita tahu keutamaan beliau. Maka ini adalah istihadnya Umar. Tidak hanya istihadnya Umar, tapi juga setelah Umar beristihad tersebut, maka seluruh sahabat pada zaman itu sepakat tidak masalah dengan perbuatannya Umar ini. Maka ini ijma. Maka boleh. Tidak boleh kemudian kita kategorikan, oh lihat, ya, kita menggunakan senjata perkataan Umar tadi, oh Umar membolehkan melakukan bid'ah. Berarti yakni bid'ah itu ada bid'ah yang buruk, ada bid'ah yang baik, yakni ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah hasanah. Ya. Maka kita katakan, yang melakukan bid'ah hasanah, yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu adalah karena amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat beliau masih hidup, karena ada penghalang. Beliau beristihad ketika penghalang itu sudah tidak ada. Ah, butuh istihad sekarang. Nah sekarang, sebelum kita bahas perkataan orang-orang yang tadi ya, sekarang masuk ke kategori ketiga. Yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di zaman beliau, padahal ada pendorongnya, dan tidak ada penghalangnya, tapi beliau tetap tidak melakukan. Maka ini yang baru tidak boleh kita lakukan sekarang. Ini yang kalau kita lakukan sekarang itu namanya bid'ah. Contoh, Nabi Muhammad SAW tidak melakukan atau tidak menyuruh para sahabat untuk azan sebelum sholat Id. Sebelum sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW azan atau menyuruh para sahabat untuk azan sebelum sholat Id. Padahal pendorongnya ada. Apa pendorongnya? Ingin mengumpulkan orang-orang untuk tertib. Kalau sudah muazzin berkumandang, orang-orang akan kumpul secara tertib. Di lapangan orang-orang akan berhenti berbicara, kemudian menjawab azan, kemudian apalagi iqamah, orang-orang langsung sholat berjamaah, sholat Id. Ada pendorongnya, yakni kebutuhan untuk mengumpulkan, menertibkan orang-orang, memberitahu mereka bahwa sholat Id akan dilaksanakan sebentar lagi. Ini pendorongnya. Tidak ada penghalang, yakni tidak ada penghalang. Nabi Muhammad SAW menjumpai hari Id berkali-kali dalam hidup beliau. Setelah, yakni terutama di periode Madinah, ya. Maka ada pendorong, tidak ada penghalang, tapi beliau tetap tidak melakukannya sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa memang itu tidak boleh dilakukan. Nah, kalau misalnya ada orang setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya, ini kita ini sesuatu yang baik ini. Ini na'am tidak ada di zaman Nabi, tapi ini baik, ini namanya bid'ah hasanah. Kita katakan, yang antum bilang bid'ah hasanah itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, padahal ada pendorongnya, tidak ada penghalangnya. Itu yang antum sekarang bilang bid'ah hasanah. Dengan itu yang antum kemudian mengatakan perkataan Umar tadi, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Antum tarik perkataan Umar itu untuk mengklaim mendukung bid'ah hasanah antum. Padahal bid'ah hasanah antum itu masuk kategori ketiga yang tadi. Perbuatan Umar mengumpulkan orang sholat tarawih berjamaah itu masuk kategori kedua. Beda kategori ya Mas Syaih. Hukumnya sudah berbeda tentunya. Jangan dicampur aduk, disamakan. Ya. Jadi Ya, kita harus melihat perincian ini. Contohnya Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi. Para sahabat, mereka cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak cinta para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu yang ada pendorongnya. Ada yakni cinta dari para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penghalangnya untuk melakukan. Tidak ada penghalangnya untuk melakukan. Maka ketika itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup dan juga oleh para sahabat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Maka dia menunjukkan bahwa melakukannya sekarang itu berarti itu bid'ah dan tidak ada istilah bid'ah hasanah. Ya. Tidak ada istilah bid'ah hasanah. Jadi sekarang semoga jelas ya. Jadi apa-apa yang terjadi sekarang misalnya terkait misalnya hal-hal kontemporer, Bitcoin misalnya. Apa hukum menggunakan Bitcoin? Tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita masukkan kategori mana ini berarti? Ya, Bitcoin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bermuamalah dengan Bitcoin. Kenapa? Karena tidak ada pendorongnya. Bitcoin belum ada di zaman beliau. Maka ini masuk kategori pertama. Apa hukumnya di kategori pertama? Boleh atau tidak kita lakukan sekarang? Jangan langsung bilang boleh. Tapi kembalikan kepada ulama mustahidin. Kembalikan kepada ulama mustahidin. Mereka yang beristihad. Mereka lah yang melakukan penelitian, riset. Kalau antum dengar istilah riset di ilmu dunia. Di ilmu syar'i itu juga banyak risetnya. Antum aja gak tahu. Ya. Jadi jangan kita mengira bahwa yakni masalah hukum syar'i itu ringan dan mudah. Tidak. Penelitiannya panjang sekali. Tasawurnya, penelitiannya panjang sekali. Jadi yakni bagaimana hukum menggunakan Bitcoin, maka kita serahkan kepada ulama mustahidin, merekalah yang kemudian berfatwa dalam masalah ini. Rokok misalnya, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, rokok yang kita punya sekarang misalkan tidak ada di zaman beliau. Rokok listrik ya istilahnya. Anda tidak tahu ya. Rokok listrik. Tidak ada di zaman beliau. Apa hukumnya? Kembalikan kepada ulama mustahidin. Ketika ulama mustahidin mengatakan ini haram tidak boleh. Karena la dharar la dirar. Tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan dalam agama. Maka ya hukumnya tidak boleh. Jadi sesuatu di kategori pertama hukumnya adalah apa? Dikembalikan kepada ulama mustahidin. Ini berarti apa? Bisa boleh, bisa tidak boleh. Sesuatu di kategori kedua, hukumnya apa? Ya, kembalikan kepada ulama mustahidin. Ini berarti apa? Bisa boleh, bisa tidak boleh. Sesuatu yang ada di kategori ketiga, apa hukumnya melakukan sesuatu yang Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan, padahal ada pendorongnya, tidak ada penghalangnya, maka ini jelas, ini tidak boleh. Ya, jelas itu, kaidahnya menyebutkan tidak boleh, karena Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya padahal ada pendorong dan tidak ada penghalang. Baik, jadi ini kaidahnya. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita untuk kemudian ketika ada sebagian saudara kita yakni yang diberikan taufik oleh Allah untuk memahami masalah ini berkata, antum tidak boleh berbuat bid'ah. Kemudian sebagian orang lain dari kita berkata, ya sudah kalau antum gak mau bid'ah maka naik unta saja untuk naik haji, naik unta untuk pergi haji. Kita katakan, ada apa? Antum ada masalah apa dengan pesawat? Yani, jangan bicarakan masalah yakni hukum pesawat kepada yakni orang yang sehari-hari meneliti tentang aspek-aspek fisika di balik pesawat. Yani. Pesawat itu sesuatu yang masuk kategori pertama. Tidak ada sesuatu tidak ada pendorongnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak naik haji, tidak naik pesawat untuk pergi haji. Mengapa? Karena tidak ada pendorongnya. Belum ada pesawat di zaman beliau. Apa hukumnya? Berarti kategori ini apa hukumnya? Kembalikan kepada ulama mustahidin. Apakah ulama mustahidin di zaman ini setelah mereka melihat benda yang namanya pesawat, setelah mereka memahami, oh ini pesawat ini seperti ini, mereka paham itu pesawat, ya terbayang. Kalau ulama zaman dulu, ya tidak terbayang apa itu pesawat karena tidak ada di zaman mereka. Tapi di zaman ini para ulama, kita semua tahu apa yang namanya pesawat. Setelah para ulama mustahidin di zaman ini menilai, Boleh, ini adalah termasuk hanya sarana transportasi, cuma beda bentuknya saja. Dulu tidak pernah ada transportasi terbang, sekarang ada transportasi terbang. Maka setelah para ulama mustahidin menyimpulkan boleh, ya sudah boleh berarti. Ya. Hanya orang-orang yang tidak paham ilmu syar'i, tidak paham topik ini, yang kemudian membawa-bawa permasalahan bid'ah dengan perkataan semisal, kalau antum tidak mau melakukan bid'ah, maka antum naik unta saja untuk pergi haji. Ini pemikiran pemahaman yang su ini. Baik, maka itu terkait sholat tarawih. Wa waktuha baina sunnati isya'in wa witrin, waktu sholat witir atau sholat tarawih itu antara sunnah isya setelah dilakukan sholat sunnah isya sampai sholat witir. Jadi setelah sholat sunnah isya, yakni tentunya sholat isya duluan, kemudian sholat sunnah isya, kemudian sholat tarawih, kemudian sholat witir. Fi masjidin, dilakukan secara berjamaah di masjid. Wa awwalul lailil afdal, sholat tarawih dilakukan di malam yang pertama, yakni di bagian malam yang pertama, itu lebih utama, lebih baik. Wa yutiru ba'daha fi jamaah, dan disyariatkan setelah selesai mengerjakan sholat tarawih langsung mengerjakan sholat witir secara berjamaah. Ya, maka inilah yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini, insyaallah terkait sholat-sholat sunnah. Tidak semua sholat sunnah kita bahas, akan tetapi masih ada sholat sunnah yang harus kita bahas, ya, lanjutannya. Insya Allah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah. Baik. Syukran wa jazakallahu buat Ustaz yang telah menyampaikan ilmu yang penuh dengan barokah dan manfaat. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang didapatkan dari Ustaz. Ustaz, kita masih ada waktu untuk bersoal jawab. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui chatroom. Saya akan bacakan dari urutan yang pertama masuk, Ustadz, ya. Nah. Pertanyaan pertama dari Ummu Umaimah. Bismillah. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana posisi tangan ketika membaca doa kunut witir? Apakah di bawah saja atau bagaimana? Kemudian yang kedua, izin bertanya juga tentang materi yang sudah berlalu. Untuk doa itidal yang Rabbana lakal hamdu dan seterusnya, apakah ketika membaca doa tersebut posisi tangannya tetap di bawah juga? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Naam, untuk kunut ya pada sholat witir maka tangan diangkat. Tadi disebutkan rafa'a yadayh, yakni mengangkat tangannya. Akan tapi Rabbana lakal hamd ketika menyebutkan itu maka tangan di bawah. Nah. Baik Ustadz, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya dari Iwan Sentot Joko. Assalamualaikum, semoga Ustadz dan jamaah yang hadir di kajian malam ini dalam lindungan Allah Ta'ala. Ustadz, afwan izin bertanya, jika masjid yang akan kita tuju untuk sholat berjamaah agak jauh, khusus untuk sholat waktu subuh, bolehkah kita sholat qobliyah subuh atau sunnah fajar di saat azan dimulai tanpa atau tidak menunggu azan selesai? Demikian Ustaz pertanyaannya. Silakan. Jadi maksudnya karena masjid agak jauh tadi jaringannya agak lambat, iya. Pak. Iya, jadi masjidnya agak jauh sehingga kalau dia datang ke masjid menunggu azan selesai, khawatir tidak kebagian sholat qobliyah subuh karena keburu mulai sholat subuh. Apakah pada saat azan sedang dikumandangkan itu boleh mengerjakan sholat qobliyah subuh? Itu. Wallahu'alam, ini menyelisih yang utama karena yang disyaratkan kalau azan dikumandangkan adalah kita mendengarkan azan kemudian menjawab azan tersebut. Ya. Di antara caranya untuk menyiasati hal ini adalah datang ke masjidnya sebelum azan dikumandangkan. Allahu a'lam, itu lebih selamat. Anda tidak mau jawab apakah boleh tadi, ya. Allahu a'lam, Anda lebih baik menghindari. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan satu lagi yang masuk ke chatroom dari Ikhwan Muhammad Adnan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apabila jam kerja kita tidak memungkinkan untuk mengerjakan sholat qobliyah zuhur setiap harinya, bolehkah kita selalu melakukannya setelah sholat zuhur? Jazakallahu khairan Ustaz. Naam, ya, kalau memang kita tidak bisa melakukan salah satu sholat sunnah rawatib, maka naam, tidak masalah kita memperbanyak sholat sunnah lainnya. Wallahu alam apakah ini boleh, akan tapi tentunya sholat sunnahnya itu minimal menjadi sholat sunnah mutlak. Ya, maka itu juga adalah kebaikannya. Naam, itu juga adalah kebaikan. Tapi ana harus mengecek dulu apakah kemudian boleh mendawamkan, merutinkan, memindah sholat sunnah rawatib yang harusnya di sebelum zuhur ke setelah zuhur. Ini harus ana cek terlebih dahulu. Naam. Baik. Ustaz, pertanyaan yang disampaikan di chat room sudah selesai. Mungkin kalau masih ada waktu kita bisa tawarkan resen Ustaz ya. Naam. Ya. Baik, silakan para peserta jamaah itibar ngaji, apabila ada pertanyaan yang akan disampaikan langsung melalui raise hand, dipersilakan. Ya, Kang Ari Ardianto, silakan Kang Ari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk yang izin bertanya, untuk salat rawatib yang zuhur, yang afdol atau sahih itu 4 sebelum dan 2 sesudah Ustaz ya? Nah, kalau seandainya tadi, tapi 4 sesudah juga ada kan Ustaz ya? Yang 4 rakaat itu sebelum zuhur Pak. Yang sebelum zuhur ya? Apakah ada pendapat lain yang setelah zuhur ya? 4 rakaat gitu ya? Itu harus sama cek juga. Harus sama cek. Sepertinya ada. Nah, Anda tapi lupa. Sepertinya ada tapi Anda lupa. Sekarang ya. Nah. Kadang kalau Anda membiasakan selama ini 4 sebelum dan 2 sesudah Ustaz. Tapi ketika suatu kondisi di mana sebelumnya hanya sempat 2, Anda mengerjakan 4 sesudah. Apakah itu sama itu dengan masuk? Sama dengan pertanyaan yang tadi. Nah. Tapi Ustaz, kalau gitu satu lagi, apakah sholat rawatib yang sudah biasa kita kerjakan, kalau kita terlupa, apakah boleh dikodo Ustaz? Misalnya, ya, ini sama dengan yang tadi. Jadi ketika kita nggak bisa qobli ya, apakah boleh kita mengkodoknya? Ya ini menjadi ba'di ya. Ini sama seperti pertanyaan tadi Pak. Ana harus cek dulu. Termasuk kalau misalnya yang ba'diyah terlewat, apakah ada batas maksimum sholat wajib berikutnya Ustadz ya? Batas maksimumnya ya? Naam, itu harus Anda cek dulu. Karena ini bukan perkara yang tidak boleh kita remehkan ya. Ini perkara seperti ini, apakah memang ada disyaratkan atau ya sudah kalau lewat waktunya sudah selesai. Siap Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk melalui chatroom Ustaz. Langsung saya bacakan saja. Dari Ikhwan Ibrahim Muhammad. Ustaz, bagaimana hukum menerima makanan dari tahlilan? Yang, ini sudah di luar tema ya. Tapi sudah terlanjur saya bacakan Ustaz. Bagaimana hukum menerima makanan dari tahlilan yang hal tersebut dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan mereka? Itu Ustaz pertanyaannya Ustaz. Ya, tidak masalah sebenarnya menerima makanan dari mereka ya, akan tapi tentunya kita harus sembari menasehati. Ya, harus sembari menasehati. Nah. Baik Ustadz, ini pertanyaan dari chatroom sudah habis dan resen juga tidak ada. Ini kayaknya sudah cukup jamaah mungkin ini pengajiannya. Kepada Ustadz silakan kalau ada nasihat penutup atau yang akan disampaikan Ustadz sebelum kita tutup. Naam, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang sholat-sholat sunnah ini. Dan tentunya kita ingin mengingatkan di sini bahwa kita mempelajari ya, mempelajari ilmu syar'i itu adalah dalam rangka untuk diamalkan ya, dalam rangka untuk mengamalkannya. Jadi jangan sampai kita mempelajari ilmu syar'i hanya untuk sekedar wawasan, sekedar hafalan, akan tetapi harus kita niatkan untuk mengamalkannya. Ya, maka wajib bagi kita untuk bersemangat ya, setiap kita menyelesaikan satu pembahasan dari ilmu fikih begitu ya, kita harus lebih semangat lagi setelahnya untuk mengamalkannya. Nah. Baik, Ustaz. Tampaknya kita sampai pada penghujung acara kajian kita, Ustaz. Dari Ustaz sudah ini ya, Ustaz, ya cukup ya. Ya. Baik. Nah. Para jemaah sekalian, semoga kajian kita malam ini menambah ilmu kita tentang praktik tata cara ibadah, dan semoga kita bisa mengambil barokah dan manfaat dari ilmu tersebut dengan mengamalkan pada kehidupan kita sehari-hari atau pada ibadah kita sehari-hari. Demikian kajian kita malam ini. Sebelum ditutup, ada pengumuman bahwa mengaji. Yang pertama, kajian berikutnya insya Allah kita bertemu kembali pada hari Kamis malam Jumat bersama guru kita Ustadz Ahmad Zaiduddin Al-Banjari Hafizullah Ta'ala. Silakan jemaah hadir kembali pada Zoom yang sama dengan ini. Dan pada kali ini, mari kita sama-sama akhiri kajian kita dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan, Pak. Iya. Ana pamit, Pak. Iya, silakan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.